Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran tadhkiratus sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Adab, tuntunan adab orang yang sudah punya ilmu dan yang masih belajar. Kita semua talabatul ilmi, ustaz dan talamid, kita semua talabatul ilmi. Saya sering kadang-kadang sampaikan di sini, nahnu kulluna talabatul ilmi, dalam bentuk mansub, untuk menunjukkan taksis bahwa kita semua adalah talabatul ilmi. Di antara maknanya mestinya kan marfu ya, nahnu talabatul ilmi, tapi dimansubkan untuk menunjukkan itu ukhassis ini. Nah, bisa baik masuk dalam poin pasal ketiga, adab orang yang punya ilmu bersama muridnya secara mutlak dan bersama muridnya di dalam halaqah, di dalam kelas. Sudah sampai pada poin yang ke-12, sudah selesai, kita masuk poin yang ke-3, yang ke-11. Poin ke-10 sudah tentang pelajaran qawaid-qawaid yang penting untuk dipahami oleh para thalabah. Kemudian yang ke-11, Allah yudhira litolabah tafdila ba'dihim ala ba'd, jangan menampakkan sikap mengistimewakan satu murid dari murid yang lain, ala ba'din indahu fi mawaddah au i'tina ma'a tasawihim fi sifat min sin au fadilah au tafsilin au diyanah. Jangan dibeda-bedakan, dilebihkan satu sama lain, padahal usianya sama. Ya. Kemudian sifat-sifatnya sama. Sama-sama rajin. Sama-sama dia semangat belajar. Kemudian sama-sama punya diyanah, baik akhlaknya. Jangan dilebihkan satu sama lain. Karena fa inna dalika rubbama yuhishu shadra wa yunaffiru alqalba, bisa membuat hatinya jadi risau dan membuat hatinya lari, kecewa. Padahal aku kan sama dia kan sama-sama rajin. Dia belajar, aku juga. Misalnya apalagi sama-sama ranking misalnya. Kok dia dilebihkan? Kalau kemarin kita cerita, kalau memang ada ya sesuatu yang di apa namanya pada thalabah itu layak untuk dia diistimewakan, enggak masalah, nanti disebutkan oleh beliau. Seperti misalnya mungkin secara lahiriah sama semua, tapi ternyata ada yang istimewa pada satu ini sehingga dia dilebihkan dari yang lain. Takwanya kepada Allah. Ya. Dari mana? Pandainya dia menutupi amaliyahnya. Kebaikannya, enggak ada yang tahu kalau dia rajin sholat malam, sedekahnya sirriyah. Nah, amalan-amalan yang apa bisa dia tutupi. Amalan-amalan solehnya bisa dia tutupi, enggak ditampakkan sembarangan. Sedekah sirriyah misalnya, tahu dia ada temannya yang kesulitan, yang mungkin terlambat datang untuk SPP-nya atau apa, dia punya kelebihan. Ada misalnya dia walaupun sama petugas, misalnya sama bendahara, didatangi, tolong Ustaz buat si fulan, diam-diam, udah diambil. Nah, ya seperti ini mungkin ada ya. Nah, tapi kalau misalnya sama semua secara lahiriah ya, apa namanya, tidak ada yang di apa tersembunyi, jangan dibedakan. Fa in kana ba'dhum aktsara tahsilan. Nah, kalau sebagian mereka ternyata lebih banyak menghasilkan, misalnya apa? Hafalannya lebih banyak, lebih kuat. Ada yang lebih pintar. Wa asadda ijtihadan. Nah, semangatnya, seriusnya belajar lebih dari yang lain. Wa ablagha ijtihadan wa ahsana adaban. Bagus pula adabnya. Ya. Sama semua 8 kelas 9 Masya Allah. Tapi ada yang mereka istimewa akhlaknya Masya Allah bagus. Cukup kadang-kadang dengan dikasih isyarat paham dia segera berubah. Nah, kalian para talabah paham enggak? Apa bedanya kalian? Pernah tahu gimana para petani membuat sapi kerbau itu bisa bergerak? Untuk membajak sawah, sapi itu dibuat bergerak, dia jalan dengan cara apa? Diapain? Baru sapi itu jalan. Hah? Dipukul. Ya, dipukul. Kalian bukan sapi kan? Sapi bukan? Jawab. Jawab. Sapi atau bukan? Bukan, alhamdulillah. Nah, konsekuensinya apa? Gak boleh dipukul kan gitu. Iya kan? Nah, bukan pukulan untuk kalian menggerakkan kalian. Dengan apa? Kalau pepatah Arab bilang, al-halim yakfihil isyarah. Orang yang akal, orang yang cerdik, cukup isyarat. Paham? Cukup isyarat, artinya apa? Diomongi sekali, sudah. Kalian ingatannya kuat, hafalannya banyak. Jadi gak usah berulang-ulang. Misalnya mudaris ustad-ustadnya nyampaikan lagi, tegur lagi, dinasihatin lagi, dimarahi lagi. Gak layak kalian untuk dimarahi, dibentak-bentak lagi. Paham? Ya, jaga kehormatan kalian. Jaga kehormatan kalian, rujulah kalian, kemanusiaan kalian. Jangan mau dimarah-marahi, dibentak-bentak. Berantakan kamarnya, dikatakan ini kandang, kayak kandang misalnya. Gak boleh. Jaga kehormatan kalian, perbaiki diri. Ya, perbaiki, tunjukkan kepada kalian adalah thalabah. Paham? Nah, seperti itu, artinya cukup dengan omongan. Apalagi Al-Quran, Ahlus Sunnah. Para salaf kita, hampir mereka bertikai, perang. Pertumpahan darah. Dengan satu ayat selesai. Dengan satu ayat selesai. Dengan satu hadis mereka selesai. Hampir terjadi pertikaian di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah Rasulullah wafat, orang-orang Ansar berduyun-duyun di Saqifah Bani Sa'idah. Minna amir, wa minkum amir. Kami juga punya amir. Kalian muhajirin punya amir. Datang Abu Bakar dan Umar. Dengan satu hadis selesai pertikaian. Kata Abu Bakar radhiyallahu an as-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, al-imamatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Selesai. Tidak jadi pertumpahan darah. Abu Bakar langsung dibaiat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Pertikaian apapun yang kalian ada yang terjadi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh para Imam Malik rahimahullah ta'ala. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan yang membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat mereka berubah? Dengan satu ayat mereka berubah. Pernah tahu kisahnya Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad rampok, tunggal. Begal tunggal. Sendirian. Melawan kabilah, satu lawan 20, satu lawan 10. Menghadang kafilah-kafilah dagang. Sendirian. Terkenal wilayahnya. Ini wilayah Fudail bin Iyad. Gak berani. Para kafilah itu. Tapi ketika Allah memberinya petunjuk, hidayah, dia mau manjat rumah akhwat yang dia taksir, yang dia sukai. Manjat rumahnya, dengar orang membaca ayat. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Langsung dia merosot, turun lagi. Tidak jadi. Naam, kat'an. Belumkah tiba waktunya orang-orang beriman itu tunduk hatinya kepada zikrullah? Langsung dia turun. Naam. Sudah waktunya ya Allah. Sudah waktunya ya Allah. Lalu berangkat dia ke Mekah. Jadi tetangga Allah. Tetangga rumah Allah. Mukim di Mekah jadi imam. Termasuk di antara guru-guru Imam Syafi'i. Itu Fudail bin Iyad. Dengan satu ayat. Kalau misalnya tadi, itu kan sahabat. Nah, ini bukan sahabat. Bukan sahabat. Di bawah, tabi'in. Ya, kalian sudah besar, lebih dari 12 tahun sudah. Ada yang sudah baligh 15 tahun. Cukup isyarat. Nampak kalau misalnya kalian tahu memang itu enggak disukai oleh apa namanya bukan perbuatan yang pantas untuk kalian sebagai thalabah. Jangan sering-sering diulangi. Salah itu manusiawi. Salah itu boleh, manusiawi. Rasulullah pun nyatakan, kullu bani Adam apa? Khata. Setiap bani Adam pasti salah. Jadi salah itu manusiawi. Enggak mungkin manusia enggak ada yang salah. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan berulang-ulang. Dan jangan pula artinya bergampang-gampang. Nah, tahu itu salah. Kadang-kadang sebagiannya mungkin nantang-nantang. Ustaz marah enggak ya? Iya. Nah, jangan. Ya cukup isyarat ya. Ya, jaga kehormatan kalian. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang thalabah. Paham? Ya, jaga. Izzah. Kalian Allah muliakan dengan ilmu yang Allah letakkan di dada-dada kalian itu. Lebih banyak hafalannya dari kami. Agung mulia kalian. Jangan rendahkan diri. Paham? Ya, cukup isyarat ya. Nah. Baik. Allah yu'inukum. Nah. Baik, qala rahimahullah wa ablagha ijtihadan wa ahsana adaban fa azhara ikramahu wa tafdhilahu. Boleh kalau misalnya dia melihat sebagian thalabah muridnya itu ternyata lebih dari yang lain, boleh dia tampakkan penghormatannya, pemuliaannya, dan dia terangkan kepada santri yang lain anna ziyadata ikramihi litilkal asbab. Kenapa ustaz lebihkan dia? Nah, seperti yang pernah kita kisahkan itu. Ya. Coba kalian bawa ini, simpan hadiahnya, cari, sembunyikan hadiah itu di tempat yang tidak satupun tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Semua berlomba menyimpan hadiahnya. Tinggal anak yang dicintai oleh gurunya ini dilebihkan dari gurunya, kok duduk di situ dengan hadiah di tangannya. Kemana? Kamu kok enggak menyembunyikan menyimpan hadiahmu? Setelah semua ditanya, wahai ustaz, di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Ada. Kita sembunyikan di lubang di dalam dada pun Allah tahu. Baik, boleh. Fala ba'sa bidzalik. Boleh seorang guru melebihkan murid dari sisi seperti ini. Li'annahu yunashshitu wa yab'athu 'alal ittisab bitilka sifat. Karena itu membuat yang lain semangat. Terbangkit semangatnya dan mendorong dia untuk memiliki sifat seperti itu. Wah, dia juga, tapi memang kalau gurunya itu punya kelebihan dan memang diidolakan, istilahnya dicintai oleh muridnya. Nah, itu istimewanya. Makanya sering anak bin mengingatkan para mudarris, ya, para mudarris, para abak juga para murabbi, rebut cinta thalab. Rebut cinta thalabah. Para abak juga walaupun bukan anaknya yang di ma'had, rebut. Coba. Buat mereka pun juga mencintai ami-aminya, amamnya, sebagaimana dia mencintai abinya, menghormati abinya. Nah, dengan cara seperti itu mudah. Untuk mengingatkan mereka. Nah. Wala wa kadzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi aw yu'akhiruhu an naubati. Nah, dalam misalnya seperti ini kan, kalau di halaqah-halaqah, kalau kita daurah masyayikh, kan ada yang membacakan, ya, ada yang membacakan kitab untuk syekh. Giliran sekarang, giliran Ustadz Fulan misalnya. Nah, kalau misalnya kita di sini giliran santri misalnya. Nah, giliran si A. Nah, taruh sekarang mungkin gilirannya Haikal. Ya, Haikal pinjam namanya. Nah, itu guru enggak boleh mendahulukan orang lain. Jatahnya jatah Haikal. Enggak boleh dia pilih misalnya Zaka. Enggak boleh. Nah, ini hari ini, waktu ini sekarang giliran Haikal. Enggak boleh. Atau dia letakkan di belakang, nanti diakhirkan. Enggak boleh. Nah, waktunya hari, misalnya malam Sabtu seperti ini sekarang. Nanti ditunda. Malam Kamis atau malam Ahad. Enggak boleh. Jangan seperti itu. Intinya nanti seperti yang membuat hati itu jadi rusak. Dalam artian dia jadi kecewa. Ya, jadi su'udzon sama ustadznya. Nah. Qala illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu 'ala maslahati mura'atin naubah, kecuali kalau sang guru melihat penempatan posisi saat itu memberikan faedah, misalnya karena melihat mungkin kalau misalnya Haikal ini kelihatannya dalam hal-hal yang ini seperti untuk giliran malam ini enggak pas. Nah, di ambil zakah yang suaranya mungkin masya Allah. Nah, ya kalau memang ada maslahat. Nah, tapi kalau tidak ada, ya, jangan dibuat seperti itu. Walaupun dalam kelas juga demikian. Ya, fa insa mahabbatuhum li ghairi. Tapi kalau sebagian mereka merelakan fi naubatihi fala ba'sa. Udah, hai kalau membolehkan, silakan Ustaz. Nah, tak masalah. Atau bahkan dia minta sebelum masuk kelas. Ustaz, hari ini saya tidak bisa untuk membacakan. Kenapa? Agak seret-seret. Nah, misal ya Zahikal. Namanya dicatut. Wasanadzkuru dzalika mufassalan insyaallah ta'ala. Akan kita paparkan insyaallah secara rinci. Wayam bagi an yatawaddada li hadirihim wa yadhkura ghaibahum bi khairin wa husni thana. Dan sepantasnya guru itu juga dia membuat tumbuh rasa cinta kepada orang-orang yang hadir di kalangan mereka dan menyebut-nyebut yang gaib, yang tidak hadir, yang absen dengan kebaikan dan pujian-pujian yang baik. Mana ini si fulan? Ini lengkap semua enggak ini? Kelas 7, 8, kelas 8, 9, MTS. Lengkap semua? Ya, lengkap. Benar. Ada absennya. Alhamdulillah ya, insya Allah percaya. Nah, hadir semua. Nah, ini kalau misalnya tidak ada yang hadir ditanya, nah, ini ada banyak yang namanya kurang paham. Tidak. Taib. Nah, disebut-sebut dengan baik yang tidak hadir, ya semoga Allah berikan kesempatan atau mungkin ada kelonggaran atau mungkin karena kesibukan semoga Allah bantu, Allah ringankan pekerjaannya supaya bisa hadir lagi di majelis ilmu. Manfaat banyak. Wayam bagi yastaklima asma'ahum wa ansabahum. Nah, ini juga sering saya ulang-ulang. Ya. Hendaknya guru, mudarris, lebih-lebih di penatafid juga misalnya, ini penting untuk dia mencari tahu nama bapaknya, nama santri, nama bapaknya, nasabnya, dari mana asalnya, mawatinahum, ahwalahum, dan keadaan mereka, perihal mereka. Hobinya anak ini, kebiasaannya di rumah, itu penting untuk diketahui para mudarris. Ya, perlu, penting untuk diketahui. Karena anak-anak itu punya watak, punya temperamen beda-beda. Walaupun mungkin dia, misal beberapa orang di sini dari ayah yang satu pun tentu sama semua. Nah, kalau kita misalnya kita kenal abinya seperti ini, belum tentu anaknya seperti abinya. Enggak mesti buah itu jatuh ke tidak jauh dari pohonnya. Iya, enggak mesti. Ya Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang mati yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari sulbi seorang Khattab keluar Umar bin Khattab. Dari sulbi Abu Jahal keluar Ikrimah bin Abi Jahal. Dari sulbi Nuh alaihi salam keluar Kan'an. Nah, enggak mesti. Jangan dipakai secara mutlak. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salah kaprah dalam menempatkannya. Itu enggak bisa kebiauyah. Ingat firman Allah Ta'ala. Yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ada orang-orang yang mereka itu orang-orang soleh. Anaknya. Para a'immah kita. Syu'bah ibn al-Hajjad. Anaknya enggak jadi ulama. Amirul mu'minin fil hadith. Ismail bin Ulayyah. Anaknya Mu'tazili. Imam fil hadith. Ya. Nah. Hati-hati kita, ya, jangan pakai lagi buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan pakai logika kita, logika Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan salaf. Ya. Seperti tadi juga, ya, Ustaz juga bilang anak 10 tahun itu Rasulullah suruh apa? Sholatnya nggak disuruh sholat, nggak mau sholat juga ya dipukul. Bukan dulu, enggak mesti harus dilukai. Kita jangan pakai perasaan kita, perasaan logika Al-Quran dan Sunnah. Para salaf kita mengajarkan. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Ayub bersumpah untuk memukul istrinya, dipukul enggak istrinya? Dipukul. Dengan cara apa? Nah, ambil segenggam 100 atau 100 ikat rumput, sekali, sudah, selesai. Yang penting sudah mukul. Enggak harus mereka terluka. Tapi mereka tahu bahwa kita tidak suka dia melalaikan sholat. Antum juga para sahabat. Ya. Nah, jangan sampai istilahnya ustaz keras bicara. Gitu. Paham ya? Cukup makanya ustaz bilang tadi. Yakfihil isyara. Al-halim al-aqil yakfihil isyara. Nah, jaga muru'ah kalian. Jangan kalian sampai dibentak-bentak, dimarah-marah lagi. Paham ya? Waktunya belajar, waktunya murojaah. Bismillah. Istain billah. Nah, kalian punya tujuan besar, punya banyak sudah. Ya. Baik. Wa yukthira du'a lahum bisalah, dan perbanyak doa kebaikan untuk mereka. Ini guru. Kan kita baca kalau para a'immah kita baca i'lam rahimakallah. Ya, mendoakan para thalabah. Ini yang ke-11, baik kita masuk yang ke-12. Nah, ini sangat penting para murabbi, murabbiyah, mudarris, mudarrisah, ustaz, ustazah, aba wa ummahat. Ayuraqiba ahwal at-talabati fi adabihim wa hadhihim. Muraqabah, mengawasi betul adab keadaan-keadaan para thalabah dalam hal adab dan hadjinya, kepribadiannya. Sering-sering dilihat akhlaknya, batinan wa zahiran. Batinan wa zahiran, lahir batin. Gimana mengenai si batin? Kadang-kadang kan terlihat batin itu memang disimpan di dalam at-taqwa hahuna, kata Rasulullah at-taqwa hahuna, di dalam dada. Tapi asarnya terlihat. Nah, siapa yang menyembunyikan rahasianya, ya, orang yang bagaimanapun dia menyembunyikan rahasianya akan terungkap lewat raut muka dan tergelincirnya lisan. Orang kalau sudah dia punya niat yang jelek, suatu ketika akan Allah bongkar, Allah buka. Ternyata, ternyata, ternyata. Enggak kita sangka, enggak kita sangka. Orang-orang yang ambisi, orang-orang yang tamak harta, orang-orang yang ingin nah, untuk dunia, ada suatu ketika Allah buka. Sunnatullah, dan itu pasti akan terjadi. Nah, lebih gawat lagi, yaumatu belas sarair. Ketika ditampakkan semua rahasia. Nah, ada lagi untuk bisa. Nah, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim. Wa arjuluhum bimakanu yaksibun. Mulutnya dikunci, bicara tangannya, kakinya. Enggak. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Kalau dijuludihim lima syahidtum alaina. Nah, mana mau lari? Nah, itu perlu para kita, kami para mudarris enggak tahu kita bagaimana watak masing-masing mereka, pribadi mereka masing-masing. Bantu para aba. Para aba ummahat bantu kami. Bagaimana? Nah, seringlah. Bukan menggibahi mereka, tapi kita ingin tahu bagaimana anak ini karakternya, modelnya. Ingat, kita enggak pakai, khususnya anak-anak enggak pakai yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Enggak terima dengan kaidah itu. Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Anak-anak salafiyin insyaAllah baik. Orang tuanya sebegini, masya Allah, karena mungkin pergaulan, bacaan, ya, itu bikin merusak mereka. Nah, coba barangkali ada masukan-masukan, pengen tahu sehingga bisa untuk membantu mereka. Karakter mereka yang tahu orang tuanya, abaknya, ummahatnya, bukan kami. Mungkin dari maklumat, makanya kemarin dalam pertemuan pertama, ana hasung mereka para talaba untuk kalian itu tahsilul ilmi, munafasah. Berlomba memperbanyak ilmu, hafalan kalian diperkuat. Yang paling utama itu ingatan. Kalau mereka ingatannya kuat, dengan apa yang dia ingat, yang dia hafal, dia akan terperbaiki insyaAllah. Cukup dengan di ayat. Antum kan pernah tahu ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang tidak mengidolakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kan gak mungkin. Bagaimanapun seorang anak salafin, pasti Rasulullah idolanya, ya kan? Nah, ini bibit yang baik. Nah, kita jaga itu. Nah, tapi mungkin kadang-kadang kita mau masuk itu sulit, ya, karena nah, ini perlu untuk disinkronkan para aba dan ummah. Gimana sih anaknya? Nah, perlu ini para mudaris-mudarisat mengawasi, ya, akhlak mereka, perilaku mereka, dan juga para apa ada yang kadang-kadang subhanallah anak itu diajari dusta, diajari bohong. Mungkin kita enggak merasa. Abi di rumah enggak. Abi enggak ada, padahal ibunya tidur. Ya, subhanallah. Itu kan kadang kita dulu, ya, ini kan subhanallah pembelajaran yang tidak baik. Itu akan diingat oleh anak itu. Sejak kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Itu bahaya. Makanya kalau merubah anak yang seusia ini untuk menjadi halim, masih bisa kita. Tapi kalau kita sudah mau dibentuk lagi menjadi halim, belum tentu bisa. Illa menurut Allah. Untuk kita jadi halim, masya Allah, tawadu, santun, masya Allah, itu, ya, seperti mengukir di atas air. Mereka masih bisa. Makanya ingat, anak hasung mereka untuk perbanyak maklumat kalian. Kalian jaga makanannya, alhamdulillah. Ya, insya Allah gizi diperhatikan, kan? Iya kan? Selalu kan ada yang gizi protein untuk nambah. Dan satu yang harus ingat, antum ingat, ya, untuk menghafal itu, untuk belajar itu bukan dengan kenyang. Tanyakan sama para dokter. Ya, dalam ilmu kedokteran itu ada yang namanya, dalam sel itu ada namanya mitokondria. Yang itu fungsinya untuk respiratory sel, pernapasan sel. Dan itu kalau itu banyak, itu bagus untuk menguatkan ingatan. Ya enggak, Pak Usman? Mana dokter, ya? Dokter. Anda dapat tulisan dari teman sekelas dulu, dokter. Kakaknya dokter Agung. Dan itu beliau menulis dalam sebuah literapa, namanya menuliskan, dia spesialis penyakit dalam, menunjukkan. Dan ini para ulama kita sebelum beliau, sebelum Ibnu Jumaah, sudah menyebutkan. Imam Ghazali menyebutkan, kalau mau belajar menghafal itu jangan waktu kenyang, justru sangat lapar. Makanya mereka memperbanyak puasa. Coba kalau gak percaya, ya, yang kegemukan bisa nanti diet, bisa irit nanti anunya, bisa turun. Bismillah. Ya. Nah. Makan jangan yang kecut-kecut. Ya. bersihnya. Nanti di belakang beliau sebutkan untuk menguatkan hafalan itu, jangan makan yang bekas-bekas disentuh tikus. Nah, itu bikin ya. Nah, baik. Nah, ini tadi penting para aba, mahat, kemudian para murabbi dan murabbiat, mudarris dan mudarrisat, untuk betul-betul muraqabah. Nah, memperhatikan keadaan-keadaan para thalabah itu dari segi adabnya, adab. Nah, itu sudah belajar adab kan dalam kitab Jami' sudah ya. Nah, adab makan, adab bergaul, adab bicara. Dan yang paling bahaya yang antum harus awasi, sebagaimana para ulama kita juga, amsik alaika hada, lisan. Hati-hati dengan lisan. Kadang gojek, nah, temannya sakit hati. Ya, yeah. Sering berharap bisa contohkan. Kalau antum mau misalnya berkelahi atau dengan mereka dengan teman, coba paku, cabut pakunya. Masih ada lubangnya? Masih ada kan sisanya? Seperti itulah, kalau sudah kata itu lepas, terhunjam ke dalam hati, dicabut, rujuk katanya, itu masih berbekas. Ya, masih berbekas. Makanya sulit untuk memaafkan orang yang sudah, nah, kita melepaskan satu kalimat yang menghunjam hatinya. Illa man rahimah rabbuh. Bahaya. Ya, nah itu. Hati-hati banyak adab dalam berjalan, adab dalam bergaul, nah, ya, dengan sesama, dengan yang lebih tua, bahkan juga bagaimana cara duduk. Nah, yang punya abak di sini, yang punya anak di sini, para abak-abaknya, misalnya duduk bersama orang tuanya, jangan mendahului abi mau berdiri. Ya, itu adab, jangan berjalan di depan abi kalau berjalan. Nah, ya. Duduk juga demikian, jangan duduk duluan abinya masih berdiri. Nah, ya, baik. Akhlak mereka, tutur kata mereka, adab berpakaian. Nah, lebih-lebih yang sering Ustaz ingatkan itu dalam sholat. Ya, perkara yang agung, perhatikanlah, bukan main-main sholat ini, sampai Rasulullah diundang ke langit ketujuh. Bukan main-main sholat ini. Sampai Allah undang ke langit ketujuh, dikirim lagi kendaraannya. Ya, dan dalam keadaan, nah, sampai ketika menjelang mautnya Rasulullah SAW pun masih mengingatkan kepada kita, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, baru lepas roh suci beliau. As-salah, as-salah. Baik sholat antum, baik yang lainnya, insya Allah. Kalau antum jujur, ikhlas, nah, dalam keadaan sendirian sholatnya baik, dalam keadaan bersama sholatnya baik, insya Allah yang lainnya ngikut baik. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, antum biasakan sholat dalam keadaan tidak ada yang tahu. Sholat sembunyi-sembunyi, nah, untuk artinya melatih. Nah, dan jangan menganggap bahwa antum bersedang menghadap dinding. Sholat itu, antum sedang bicara dengan yang memegang jantung antum, yang membuat otak antum bisa berpikir, yang membuat darah antum bisa menetes. Sedang bicara dengan dia, sujud di hadapannya, mengadulah ketika itu, menangislah ketika itu, minta, belajar, jangan ada yang tahu, antum sholat sudah, tidak perlu. Salat tua, salat malam. Nah, para ulama kita kadang-kadang sudah salat malam sudah selesai dia beramai-ramai. Sudah selesai dia salat malam, wah, menjelang subuh baru dia seakan-akan baru bangun. Orang, oh ini kok molor terus sampai subuh. Padahal dia sudah bangun sejak tadi malam, sudah selesai witir. Enggak ada yang tahu. Nah, kalau itu antum bisa biasakan, ya, antum betul-betul jujur ikhlas karena Allah, akan Allah perbaiki. Makanya ketika Rasulullah diberitahu ada seorang yang dia itu mencuri, mungkin nanti sholatnya akan memperbaiki dia, sholatnya akan mencegah dia. Ya, perbaiki sholat. Dan itu juga termasuk apalagi sholat malam, itu yang menguatkan, menempatkan posisi kita di hadapan Allah. Bahkan disebutkan mereka yang banyak sholat malamnya, siangnya wajahnya cerah dan elok. Kenapa tidak, kata para ulama? Karena dia masuk dalam cahaya Allah turun di malam malam itu. Yanzilu rabbuna ila samaid dunya. Berkhalwat dia dengan Allah, bertabur cahaya lagi. Qala faman sadara minhum min dzalik. Nah, sekarang kalau misal muncul dari mereka min dzalika ma la yaliq, perilaku yang tidak pantas. Nah, namanya masih anak-anak. Kalian setuju? Nah, kalau misalnya masih kayak urakan gitu. Kayak itu loh, kayak kecil-kecil kayak Abdul Aziz atau kayak Abdul Malik. Tapi enggak lihat enggak Abdul Malik kalau sedih salat? Salat. Mau seperti itu? Wajar kan tapi kan? Nah, wajar, tapi antum enggak wajar kalau yang seperti itu. Nah, ya. Jangan asal ngangguk lah. Yang di belakang tuh masih ngangguk, paham nggak nanti tanya. Tapi yang laku lihal gitu, ya. Nah, kalau muncul malayalikum min irtikabi muharram, melakukan perbuatan yang haram, masya Allah, dusta. Ingat, dusta itu haram dan itu dosa besar. Dan itu bukan perilaku seorang mukmin. Antum talabah salafiyun, mukmin insyaallah. Jangan pernah keluar sekalipun dusta dari kalimat, dari lisan antum. Tidak akan rugi. Ya. Dan kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sekali orang itu buat dusta, dia akan berani buat kejahatan yang lain. Dia akan cari-cari cara untuk mengelak dari dustanya itu. Oh enggak begini, Bu. Allah kan cari kambing hitam, enggak kambing putih. Lemparkan tuduhan. Oh si fulan begini, begini kok saya kok kena. Nah, sekali berdusta, dia akan cari berbuat-berbuat yang lain. Dan kalau sudah itu dusta itu menyebar, kata orang Cina, 4 ekor kuda tidak akan bisa menarik kembali. Kalau sudah lepas kedustaan itu, ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Orang tidak akan mungkin dia akan mengatakan, wah itu saya dulu itu tidak benar. Ilaman rahimah rabbuh. Kecuali yang memang dirahmati oleh Allah, jantan. Memang dulu saya berbuat begini, salah saya, dan saya tobat, dan saya berhenti, dan saya berlepas diri. Itu azim, jarang yang seperti itu. Nah, kalau terjadi demikian, au makruhin. Kalau sekarang mungkin taruh ya, ghasab, yang mungkin sering terjadi, ngambil punya temannya. Ya. Kalau bisa, misal, kalau misalnya antum sebagian, antum mungkin kadang-kadang usil, ngambil sabun temannya. Ya. Ya, tamu punya temannya botol gini, tahu kok cepat sekali berkurang. Oh ternyata ada yang ikut. Ya. Kalau memang iya seperti itu, sebenarnya ringan aja, anggap aja sedekah. Ya, ya anggap aja sedekah. Mungkin dia sedang butuh. Tapi antum yang melakukan itu jangan diam-diam, bilang sama temannya kemarin anak ambil segini. Nah, kalau ada kesempatan, nah yang temannya yang mengaku yang dikehilangan, kehabisan satu botol itu, jangan diembek-embek, dimarah, dia ya, sudah, nah, enggak sedekah. Insya Allah Allah ganti lebih baik. Insya Allah Allah ganti lebih baik. Nah, kan gitu. Nah, kita mengharapkan, mungkin tidak kita yang dapatkan ganjarannya, abi kita, ummi kita, orang tua kita dapatkan. Qala. Aw ma yuaddi ila fasadi halin aw tarki istighalin aw isaati adabin fi haqqi syekh aw ghairihi aw kathrati kalamin bi ghairi tawjihin wala faida aw hirsin ala kathratil kalam aw muasyarati man la taliqu isratuhu aw ghairi dzalika mimma sa'ti dzikru insyaallah ta'ala fi adabin muta'allim arada syekh bin nahyi an dzalika bi huduri man sadara minhu. Kalau terjadi seperti ini, ada yang melakukan perbuatan tercela haram, entah itu dusta, entah dia itu mungkin memukul temannya, atau mungkin dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, ya, atau melakukan sesuatu yang membuat rusaknya keadaan, mungkin situasi lingkungan belajar jadi enggak kondusif, enggak aman, ya. Atau tarki istighal, dia meninggalkan kesibukan tugasnya sebagai thalabatul ilmi, atau buruk adabnya, istilahnya qillatu adab, KA. Ya, pahamnya KA, pengajar sama gurunya, sama syekhnya, sama ustadznya. Nah, kalau misal terjadi seperti itu, atau kepada yang lain, bukan kepada ustadznya, kepada amiknya mungkin, pengurus yang lain misalnya. Banyak bicara tapi enggak ada faedah. Ngobrol, ngalun. Nah, seperti, atau dia semangat, terlalu antusias untuk ribut. Nah, atau bergaul dengan yang tidak layak untuk dijadikan teman, yang tidak mendukungnya untuk belajar, atau orang luar misalnya. Yang nanti akan diterangkan oleh beliau, Ar-Radha Syekh bin Nahyi. Nah, Syekh, Ustadz, Mudarris, Mudarrisat memberikan, menyampaikan larangan di hadapan orang yang melakukan itu tanpa menyebut ghairu mu'arrid bihi wala mu'ina lahu, tanpa menyebut siapanya. Ada si A, misal Abdul Aziz, nasallallahu alaihi wasallam walafiyah, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi misalnya melakukan apa, enggak pantas gitu. Nah, disampaikan nasihat secara umum semua tanpa menyentuh nama dia. Paham ini? Ya, tanpa menyentuh nama dia. Boleh, silakan. Misal, memberikan contoh tamtsil. Contoh tamtsil, ya. Ada seperti ini. Nah. Ya, nah, diajak. Nah, kalau mungkin seperti mungkin para thalabah kelas 8-9 ini enak mungkin diajak bicara sesuai dengan akalnya, logikanya. Ya, diajak. Nah, dari mereka sudah cerdas insyaallah. Insyaallah berikutnya mereka cukup dengan isyarat. Ya. Mar. Ya, enggak perlu kan dimarah-marah lagi kan ya. Nah, cukup isyarat insyaallah mudah. Nah, ya, enggak perlu harus ta'yin. Ini enggak perlu di ta'yin. Fa illam yantahi nahau an dzalika siran. Kalau belum juga berhenti dari perbuatan itu, masih dilaporkan, Ustaz, si fulan masih begini, Ustaz. Si fulanah masih begini, Ustazah. Dilarang, dipanggil. Dipanggil. Makanya ini tadi yang anak sampaikan tadi, aba wa ummahat dengan mudaris dan mudarisat perlu tahu, perlu sinkronisasi. Tahu, jadi supaya para mudaris dan mudaris itu tahu keadaan putra-putrinya. Dan anak minta juga kepada para aba dan ummahat, ya memang kita apa namanya tahu anak kita baik. Kita bukan minta apa namanya membela, mentazkiah mereka, enggak pantas. Di hadapan kita mungkin mereka baik, masya Allah, tapi mereka kan bergaul, bukan dikurung. Banyak polusi, syayatin dari kalangan ya, di luar sana, membuat mereka kadang-kadang gara-gara keterbiasa barang-barang, akhirnya terbawa. Makanya itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW, julasa is-salih, julasa is-su. Nah, kita tahu anak kita baik-baik aja, orang dia masya Allah dari dia bergaul di luar. Nah, bukan bangkai, bukan mayat. Nah, mungkin bawa dari mereka, dari teman, mungkin dia itu baik juga, tapi dari temannya lagi. Nah, ini susah. Nanti ketika disampaikan ke abi, ke uminya, enggak terima. Anak saya begini baik gimana? Enggak pantas. Nah, itu seakan-akan kita membela diri dan menganggap diri bersih. Siapa kita? Jibril. Yang enggak pernah salah. Nabi. Ya. Nah, terima laporan seperti itu dan tinggal kita benah, kita perbaiki. Nah. Baik. Kalaupun tidak ada misalnya dapatkan laporan, kita selama ini dapatkan ya dugaan baik saja terhadap anak kita, ya mudah-mudahan ini laporan-laporan itu membuat kita artinya ekstra punya perhatian terhadap anak kita. Ya. Berarti setan sangat haris mengincar dia, perlu dijaga dengan tambahan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Naktafi ala hadzal qadr, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.